السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah, dan terakhir kita sedang membahas kisah Bani Israel ya, ketika diperintah untuk menyembelih sapi. Nah, kemarin kita sampai ini ya, ayat yang ke-69. Berarti sekarang ayat yang ke-70. Sudah habis. Baik, silakan baca. Umi Ida ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insaa'a la muhtadun. Mereka berkata, berdoalah bagi kami kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa sapi betina itu. Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki niscaya akan mendapat petunjuk. Baik. Ya Rab. Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu, ud'u fi'il amr, fa'ilnya anta, dalam hal ini Musa, kemudian Nabi Musa, lana jar majrur, robbeka, robbe, apa, maklumbih, al-kafu, budof ilai. Kemudian yubayyin ini fi'il mudori majazum sebagai apa jawab fi'il jawab syarat. Nah. Kemudian lana ini jar majrur ma mubtada isim masul sebagai isim iftifham sebagai mubtada hiya khobarnya inna harfu Taukid wa nasbin, al-baqoro, ini adalah isim inna, tasabaha, ini fi'il madi, fa'ilnya anta ya Ustaz. Kemudian, alaina, jar majrur. Tasabaha ini, fi'il madi fa'ilnya apa? Anta. Anta. Enggak, kemudian, ya. Fi'il madi itu kalau anta tasyabah tak, ini tasyabah aja. Tasyabah fi'il madi fa'ilnya ini fa'ilnya kami ya, fa'ilnya bukan kami ya, fa'ilnya antum. Yang samar itu kan sapinya kan? Oh sapi, oh ya afwan afwan. Iya benar. Fa'ilnya berarti ini hiya ya Ustaz ya. Kemudian alaina ini jar majrur. Tadi Amfan tasabaha sebagai khobar inna alaina jar majrur wa inna alwaw harfu atof inna harfu taukid wa nasbin na sebagai isim inna in ini harfu sartin kemudian sya'a ini fi'il madi. Kemudian awohu lafu jalalah sebagai fa'il, alamu sebagai harfu taukid, ya harfu taukid ya, harfu taukid, muhtaduna sebagai muhtaduna ini sebagai ini maf'ul maf'ulun bih ya Ustaz ya, bukan ya, ya maf'ulun bih ya Ustaz, bukan ya? Kan inna la muhtadun itu. Oh sebagai iya Afwan. Berarti ini sebagai ini ya Ustaz, sebagai khobar. supaya hobar, hobar inna. Nah. Tafsirnya qala banu Israila li Musa ud'u lana rabbaka yuwaddih lana sifatin ukhra ghayra ma sabaqa li annal baqara bihadhil sifati kasirun fastabaha alaina madha tahtaru wa innana madha madha nahtaru kenun madha nahtaru wa innana insya Allahu la muhtaduna ila baqaratil ma'muri bidabhiha. Bani Israel telah berkata kepada Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu untuk menjelaskan sifat-sifat yang lain selain yang telah disifatkan. Karena sapi dengan sifat-sifat ini banyak, dan itu meragukan bagi kami untuk memilihnya. Dan sesungguhnya kami atas kehendak Allah adalah orang, ini saya orang yang akan mendapat petunjuk kepada sapi yang diperintahkan untuk penyembelihannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka yaitu Bani Israel berkata, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami bagaimana sifat dari sapi itu. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya perintah awalnya adalah Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi. Bentuk sapinya adalah umum, terserah. Pokoknya hanya malah membuat mereka sendiri. Awalnya dijelaskan bahwasanya sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Pertengahan antara tua dan muda. Atau remaja lah. Lalu kemudian bukannya langsung mencari sapi yang punya kriteria seperti ya gambaran tersebut. Ternyata mereka tanya lagi, warnanya apa? Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, warnanya adalah kuning keemasan. Yang menyenangkan siapa saja yang melihatnya. Tentu dengan syarat semacam ini, maka lebih sedikit lagi ya sapi yang bisa ditemukan dengan kriteria seperti ini. Karena semakin spesifik, maka semakin sulit mencarinya. Sudah diberi syarat, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya kuning keemasan, ternyata mereka masih nanya lagi. Ya, innal baqarata syabaha alaina, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Padahal ini jelas banget. Perintahnya sudah sangat jelas. Mereka sendirilah yang ya berbuat ulah. Ini menunjukkan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel itu ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ya tidak mau langsung mengerjakannya. Mereka mengulur-ulur waktu ya. Sehingga akhirnya itu menyulitkan mereka sendiri. Inna insyaallahu la muhtadun. Dan sesungguhnya ya jika Allah menghendaki kami akan memperoleh petunjuk. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya memang orang Bani Israel atau Yahudi ini ya sifatnya seperti ini. Ada perintah bukannya langsung dikerjain, ya malah banyak bertanya yang jawabannya malah menyusahkan mereka sendiri. Dan kita lihat ya, akhirnya pada ayat yang ke-71 nanti kita akan baca bahwasanya ya syaratnya lebih berat lagi ya. Karena mereka masih terus bertanya. Baik, kita minta. Ayo, Faisal baca. Baik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul arda wa la tasqil har. Musallamatul la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan mereka berkata, dia berkata sungguhnya dianya itu Musa ya. Musa ya. Sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya sapi itu ada yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak mengairi tanaman, sehat dan tanpa syiata, syiah itu kayak semacam tompel tom apa sih? Jadi kalau sapi itu kan kadang ada warna yang ada titik-titiknya gitu, belang-belang apa? Gitu. Belang-belang gitu. Dan tidak belang. Mereka berkata, sekarang kamu telah mendatangkan dengan benar. Maka mereka menyembelihnya dan wamakadu, mereka hampir tidak melakukannya. Qala fi'il madi, fa'ilnya kembali ke Musa. Innahu inna harfu taukid wa nasbin, hu isim inna, yaqulu fi'il mudhari, fa'ilnya wawu, sebagai khobar inna. Inna harfu taukid wa nasbin, ha isim inna, baqaratun khabar inna, la harfu nafyin, naam dalulun naat ya dalu, naat usiru fi'il adi usiru fi'il mudhari, fi'il mudhari fa'ilnya ke dia, ke bakoro tadi, al-ardo maf'ulun bihi, wa harfu atfin, la harfu nafi, taski fi'il mudhari fa'ilnya ke bakoro tadi, harsa maf'ulun bihi, musallamatun na'at ya. Ya. La di sini apa? Ini namanya nafiatul jinsi. Oh iya, nafiatul jinsi siatanya. Ya, kalau ada nafiatul jinsi berarti kan setelahnya isimnya kan? Isim la. Fiha ya. Jar majrur, qalu fi'il madi, fa'ilnya wawu, al-an apa itu? Alan itu Zorof. Oh, Zorof. Zorof, jita, fi'il madi, fa'ilnya, ta, filhaqi, jar majur, fa, jawabu syarti, harfu jawab, zabahu, fi'il madi, fa'ilnya wawu, ha, maf'ul bihi, wa, harfu atfin, maknya harfu nafi, kadu fil madi ya, yang mana kadu ke. Ya kadu itu dia temannya apa, kanan? Hah? Teman kanak bukan ya. Kata fi'il madi itu sawnya apa ya? Fa'ilnya yaf'alun, fi'il mudhari, fa'ilnya wau. Baik ya. Lagi tafsirnya. Tafsirnya qala lahum Musa inna Allah yaqulu innaha baqaratun ghayra madlilatin lil amali fi siratatil ardi lizira'ati wa ghayra mu'addatin lisaki minas saqiyati wa khaliyatin minal uyubi jami'aha walaysa fiha alamatun min launin ghayra launin jildiha min launin ghairi launi jildiha ghairi launi jildiha qalu al-ana jita bihaqiqatin bihaqiqati wasfil baqarati fattarru ila dabhiha ba'da tulil murawighati wa qad murawighati murawighati wa qad qarabu alla yaf'alu dalika li'inadihim wa hakadha syaddadu wa syaddadallahu alaihim Musa berkata pada mereka, sungguhnya Allah berfirman, sungguhnya sapi betina itu tidak cacat, yang mana? Tidak dipekerjakan. Ya. Untuk bekerja dalam membajak tanah untuk menanam dan tidak mu'addada apa sih? Itu tidak dipersiapkan. Tidak bersiap. Oh ya, tidak dipersiapkan untuk menyirami. Untuk menyirami dari asaqiyah apa sih? Ya, tumbuh-tumbuhan gitu. Tanaman. Tanaman. Dan hilang dari bukan hilang, terbebas. Oh, terbebas dari cacat. Nah. Semuanya. Dan tidak baginya dalamnya tanda dari warna selain warna kulitnya. Ya, kan tadi karena kulitnya kan kuning kemasan ya. Semuanya harus kuning. Nggak boleh ada topelnya, putihnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu mendatangkan dengan benar sifat sapi betina itu. Faktor lu apa ini? Maka mereka pun kesulitan. Oh, kesulitan dalam menyembelihnya setelah lama murawago. Ya setelah ini apa? Setelah banyak apa melakukan penguluran waktu gitu ya. Oh. Dan sungguh, hampir saja mereka ya. Hampir saja mereka tidak melakukan itu karena keras kepala itu. Iya. Karena pembangkangan mereka. Iya. Begitulah mereka syaddadu apa itu? Syaddadu itu artinya mereka menarik ulur gitu. Oh, menarik ulur waktunya. Maka Allah atau apa namanya mempersulit. Oh, itulah mereka mempersulit, maka Allah mempersulit pada mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu iya ka. Baik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harf musallamatun la syata fiha. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapinya itu la dalulun, maksudnya bukan sapi rendahan. Dalul dari kata dul ya. Tusirul arda, ya, yang membajak tanah. Artinya bukan sapi yang biasa digunakan petani untuk membajak sawah. Kan sapi yang seperti ini sapi biasa namanya. Tapi ini minta adalah sapi elit ya. Sapi yang memang benar-benar dirawat dan tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Wala taskil khas, dan tidak pula digunakan untuk mengairi ya ladang ya atau tanam-tanaman. Musallamatun ya, musallama ini artinya sapinya harus selamat dari semua bentuk cacat. Ya, kupingnya harus tanpa cacat, kakinya jalannya harus apa? Tanpa cacat. Semuanya harus tanpa cacat. La syiata fiha. Tidak ada belang padanya. Artinya ya, karena sebelumnya sudah diminta warnanya adalah kuning, ya kuning yang sangat kuning atau kuning kemasan, maka tidak boleh ada warna lain selain warna kuning. Jadi nggak boleh ada belang hitamnya atau belang putihnya. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjelaskan kriteria selanjutnya dari sapi, yang mereka mengatakan, al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang kamu telah mendatangkan hakikat. Ya, barulah orang Bani Israel ini ya mengatakan, oh ya, cukup sudah syaratnya. Karena dengan syarat seperti ini, jelas makin menyusahkan mereka mencarinya. Bayangkan yang awalnya diminta untuk menyembeli sapi, bebas sapi seperti apa aja, tapi mereka malah nanya, sapinya yang kayak gimana? Akhirnya dijelaskan. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Bukannya langsung cari sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ini kan mudah nyarinya. Tapi mereka nanya, warnanya apa? Akhirnya dijawab, warnanya kuning keemasan. Maka lebih sempit lagi, lebih sedikit lagi sapi dengan kriteria semacam ini. Tapi ternyata mereka enggak juga berhenti, nanya lagi. Mereka bilang, innal baqara tasyabaha alaina, sebenarnya sapinya masih samar bagi kami. Padahal bagi orang yang beriman ini sudah sangat jelas perintahnya. Akhirnya mereka diberikan syarat tambahan yang sangat memberatkan mereka. Yang pertama, sapinya harus sapi elit ya, bukan zalul. Bukan sapi rendahan yang digunakan untuk membajak sawah atau mengairi ya apa namanya? Lahan pertanian. Kemudian sapinya enggak boleh ada cacatnya. Kemudian sapinya nggak boleh ada belangnya. Ini tentu syarat-syarat yang membuat mereka kesulitan. Ya. Makanya di sini dikatakan di penutup ayatnya, فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Maka mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melakukannya. Nah, kada ini dia termasuk temannya kana. Ya, meskipun memang bukan temannya langsung dalam arti, kan kalau kita membaca jurmiyah itu kan, ya, temannya kana, wahia kana, wa amsa, wa asbaha, wa dha, wa dhalla, wa bata, wa soro, wa laysa, wa mazala, wa manfaka, wa ma fati'a, wa ma bariha, wa madama, wa ma tasorofa minha. Nggak ada kada di situ, karena memang kada ini spesial. Ya. Kada ini mengikuti kana, tapi ciri khas dari kada ini, khabarnya itu berupa fi'il. Ya. Makanya di sini, wa ma kadu yaf'alun. Jadi kadu ini wawunya adalah isimnya kada, yaf'alun nanti jumlahnya sebagai khobarnya apa namanya kadu. Kemarin kita udah bahas ya di awal-awal ya sekitar ayat-ayat 20-an ya. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Ya, di situ ya kadu temannya kana. Al-ardu sebagai isimnya, yakhtafu jumlahnya sebagai khobarnya. Ini ciri khas dari kada. Temannya kana tapi ciri khasnya adalah khobarnya selalu dalam bentuk jumlah fili ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-72. Silakan Bu Dahyalis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Faddara' dipanjangin Bu, faddara'tum fiha. Wa il qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika, dan ingatlah, dan ingatlah ketika, ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling bersembunyi tentang hal tersebut, dan Allah membukakan apa yang kalian sembunyikan. Wah, harfu istisnaf idzaraf qataltum fi'lun madi tum sebagai fa'il nafsan maf'ulun bihi fa harfu atfin iddaraktum iddarak fi'lun madi tum sebagai fa'ilnya fiha jar majrur wa hatfu atfin Allahu sebagai fa'il mukhrijum mukhrijum apa dasarnya Allahu fa'il mana fi'ilnya Bu? Kami di depan mubtada. Itu mubtada ya. Mubtada. Allah mubtada mukhrijum khobar Ustaz. Iya. Mukhrijum khobar ma apa kira-kira? Allah apa mengeluarkan yang apa ya? Yang kalian sembunyikan. Mubtada ini, masa mubtada begitu? Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Apa? Naat. Masa naat? Naat dari mana? Makun tuh. Apa yang? Allah apa mengeluarkan yang apa yang kalian sembunyikan. Berarti dari maful bi ya? Maful bi dari mana? Dari mukhrijun. Mukhrijun ini kan bentuknya isim fa'il ya? Nah, dia isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Begitu. Berarti maf'ul bi sebagai ma maf'ulun bihi kuntum fi'il madi nakis tum sebagai fa'ilnya taktumun taktumun ini fi'il mudhari sebagai khobar kana. Wawnya fa'ilnya ya. Umumnya fa'ilnya. Ya, baca tafsirnya. 72. Waskuru iza qataltum nafsan fanaza'tum. Itu bukan iza, Bu. Iz. Waskuru iz qataltum nafsan fanaza'tum bisya'niha. Kullu yadfa'u an nafsihi. Kullun. Kullun. Kullun yadfa'u an-nafsihi tuhmatul qatala. Qatli. Qatli. Tuhmatul qatli. Wallahu mukhrijum ma kuntum tukhfuna min qatlil qatili. Jadi tuhmata ya mafulbi ya. Bukan tuhmati. Tadi yang kulun yadfa'u an-nafsihi tuhmatul qatli. Tuh matal kotli. Tuh apa tuh, Ustaz? Hah? Tuh apa tuh? Tuh mata. Tuh matal kotli. Waskuru dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, maka kalian berselisih dalam masalah ini. Kulun setiap kulun setiap orang menolak dirinya sendiri apa menghindari Ustaz ya apa menghindari ya membela maksudnya setiap setiap orang itu membela dirinya dari tuduhan pembunuhan tersebut. Setiap orang itu membela dirinya dari tuduhan pembunuhan dan Allah menyingkap apa yang kalian sembunyikan dari pembunuhan terhadap orang yang dibunuh. Iya, dari pembunuhan orang yang terbunuh. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik jazakallahu. Tadi taib. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, maka kalian pun berdebat tentangnya, berselisih tentangnya, tentang siapa pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah pun mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwasanya yang menyebabkan ya Bani Israel diminta untuk menyembeli seekor sapi adalah karena mereka berkonsultasi kepada Nabi Musa. Mereka meminta petunjuk kepada Nabi Musa karena telah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang mereka nggak tahu siapa pembunuhnya. Dan mereka ingin menuntut keadilan ya terhadap sang pembunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam ya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Jadi syarat supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menyembelih sapi. Di antara hikmah kenapa yang diminta untuk disembelih adalah sapi, karena ini untuk menghancurkan sisa-sisa keyakinan mereka. Karena dalam kisah yang sebelumnya kita sudah membaca ketika Nabi Musa alaihissalam ya menjauh dari Bani Israel pergi untuk menerima Taurat selama 40 hari, mereka malah menyembah patung anak sapi. Dan ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari dimintanya mereka untuk menyembelih sapi adalah untuk menafikan dan membersihkan sisa-sisa keinginan mereka dan untuk meruntuhkan pengagungan mereka kepada sapi, ya, seperti itu. Maka di sini dijelaskan bahwasanya ya, semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala siapa ya yang telah membunuh orang tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan ya apa yang kalian sembunyikan. Allah menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Karena Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Baik, kita baca ya selanjutnya karena ini masih berkaitan ya cerita bagaimana akhirnya pembunuh itu diketahui. Baik. Nah, kita minta Pak Edi ya. Ya, sahabat. Fakulna ribuhu bi ba'dhiha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Fakulna maka kami berkata pukullah dengan tongkatmu. Bukan. Fakulna. Jadi pukullah dengannya, maksudnya dengan daging. Dengan bagian sapi ya, dengan bagian sapi yang disembelih tadi. Ya. Pukullah dengan bagian sapi yang tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta, yang demikian itu Allah telah menghidupkan yang mati. Yurikumul ayati, dia menunjukkan kepada kalian tanda-tandanya. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Berpikir ya. Ya, berpikir. Terus. Fa huruf ataf kulna fi'il madhi, nanya sebagai fa'il idribu fi'il mudhor fi'il amr. Domirnya antum. Bukan domirnya Pak. Wawunya fa'ilnya gitu. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya wawu. Oh iya ya Pak. Fa'ilnya wawu ya. Hu sebagai maf'ul bi. Ha ya, kalau satu huruf itu dibaca. Al-ha'u sebagai maf'ul bi. Al-ha sebagai maf'ul bi. Ibadia jar majrur. Hanya sebagai maf'ul bi. Ya. Baik. Kadzalika ka huruf huruf jar dalika isim isyara yuhyillahu yuhyi sebagai yuhyi fi'il madhi, Allahu fa'il. Yuhyi fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Yuhyi fi'il mudhari, Allahu adalah fa'il al mauta maf'ul binya wa atof yurikum yuri fi'il mudore. Fa'ilnya Allah ya. Fa'ilnya Allah kum maf'ul bi ayatihi ayata ayatihi ayah sebagai maf'ul bi. Yang kedua ya. Yang kedua hi mudore. Jangan ini Pak, al-ha'u. Al-ha'u ya Mas. Al-ha'u sebagai mudof ilai. La alakum la alla adalah is arfun taroji. Arfun taroji kum sebagai isimnya ta'kiluna fi'il mudore fa'ilnya wawu. Posisinya sebagai la alakum ini ya Pak. Khobar la ala Pak. Iya, ta'kilun jumlahnya sebagai khobarnya la'ala. Jumlah ta'kilun sebagai khobarnya la'ala. Tafsirnya, fakulnat ribul kotila bijus'i min hadihil bijus'in. Apa? Bijus'in. Bijus'in. Bijus'in minal min hadihil bakorotil matbuhati fa innallaha sayab asuha sayab asuha ya sayab asuha hayyan wa yukhbiru sayab ini Pak ini Bapak sayab asuhu saya sayab asu sayab asuhu ya sayab asuhu hayyan wa yukhbirkum wa yukhbirukum wa yukhbirukum an qatilahu an qatili dong kan majrur ya maha an qatilihi fadarabuhu bi ba'dihha fa'ahyahu wa hu fa'akhbara bi qatilihi kadzalika yuhyi wa kadzalika yuhyillahul mauta yaumal kiamati wa yurikum bi ya bani Israil mu'jizatihi mu'jizatihi dalalata ala mu'jizatihi ad-dalata mu'jizatihi ad-dalalata ala kamali ya, kamali. Ala kamali kudratihi. Kudratihi. Kud ya. Kudratihi ta'ala. Laki. Likai. Tatafakkaru. Likai Pak. Likai tatafakkaru. Likai tatafakkaru. Bibukulikum. Fatam tanau amma asihi. Amma sa'i. Kami berkata pukullah yang mayat yang mati itu dengan bagian dari sapi. Al matbuha. Apa al matbuha apa tadi? Matbuha apa maksudnya? Al matbuha. Matbuha. Yang disembelih. Yang disembelih. Oh iya, matbuha. Yang disembelih. Sembelih. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan yang akan membangkitkannya menjadi hidup. Iya. Wan mayuh dan dia akan mengeluarkan. Dia akan mengabarkan kepada kalian. Akan mengabarkan kepada kalian siapa yang membunuhnya. Maka mereka memukulnya dengan bagian darinya. Maka Allah menghidupkannya dan mengabarkan tentang pembunuhan itu. Ya. Mengabarkan siapa pembunuhnya. Apa? Demikianlah Allah telah menghidupkan yang mati pada hari kiamat. dan menunjukkan kepada kalian bahwa dia Bani Israel mukjizatnya adalah itu apa ya? Dan memperlihatkan kepada kalian wahai Bani Israel mukjizatnya yang menunjukkan mukjizat yang menunjukkan atas kesempurnaan penciptaan ketetapannya agar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kalian berpikir diukur dengan akar kalian. Fatamat tani an ma'asiat dan kalian berhenti dari perbuatan maksiat. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Fakul nadribuhu bi ba'dihā kadzalika yuhyillahu al-mautā wa yuriikum āyātihi la'allakum ta'qilūn. Maka kami katakan idribuhu bi ba'dihā. Pukullah orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi yang disembelih. Ya, di sini memang tidak dijelaskan bagian apa. Intinya mereka diminta untuk memukulkan bagian tubuh orang yang terbunuh dengan bagian sapi yang disembelih. Kemudian ya setelah mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang awalnya mati lalu Allah hidupkan. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ya menghidupkan manusia lalu bisa mematikannya dan bisa menghidupkannya kembali ya. Kemudian setelah orang yang terbunuh ini hidup, dia lalu menyebutkan siapa pembunuhnya ya, lalu mati lagi ya, karena memang dia dibangkitkan untuk ya sekadar menyebutkan siapa pembunuhnya, karena memang ini yang diminta oleh Bani Israel, mereka ingin tahu siapa yang membunuh orang tersebut ya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah, seperti itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatnya, yaitu mukjizatnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya, agar kalian memikirkannya. Harusnya logikanya lagi-lagi ya. Mereka berkali-kali ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disaksikan oleh mata kepala mereka itu sendiri ya. Mata kepala mereka sendiri. Tapi terlepas dari banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ternyata tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas di depan mata mereka ada orang meninggal lalu dihidupkan, lalu dia bicara siapa pembunuhnya, lalu meninggal lagi, lalu mati lagi. Ini kan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kejadian semacam ini yang disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri membuat kita menjadi haqqul yakin. Bahkan ainul yakin, ya. Keyakinan yang sudah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri tentu lebih besar. Ya, harusnya logikanya Bani Israel ini lebih beriman daripada kita. Kenapa? Karena kita orang Islam zaman sekarang tidak bertemu dengan Rasulullah, jauh dari masa Rasulullah, tidak bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan tabi'in dan tabi'in, tidak ya melihat mukjizat-mukjizatnya. Adapun Bani Israel, mereka hidup bersama Nabi, diturunkan Taurat kepada mereka, ditunjukkan banyak sekali mukjizat-mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari diselamatkan dari Firaun, diberi makanan surga, diberi mata air yang sesuai dengan jumlah suku mereka, ya. Kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihidupkan lagi. Kemudian sebagian mereka dikutuk menjadi kera dan terakhir mereka ya ditunjukkan kuasa Allah bagaimana orang yang terbunuh bisa hidup dan menyebutkan pembunuhnya. Namun rentetan kejadian ini ternyata tidak juga membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kalau orang ya di dalam hatinya ada pembanggaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 dalil pun 1000 hujjah pun, 1000 mukjizat pun tidak akan membuat mereka beriman. Ya. Adapun bagi orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak butuh ya pembuktian semacam itu. Ya. Kita hanya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan berdasarkan para ulama, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah Rabb kita. Allah adalah ilah, ya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Siapa yang membaca? Berani ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya kemudian menjadi keraslah hati-hati mereka setelah itu hatinya seperti batu bahkan lebih keras sesungguhnya dari batu itu sebagian batu itu ada yang terbelah. Ada yang terbelah lalu keluar air darinya gitu. Terbelah lalu keluar air darinya. Dan dari sebagiannya ada yang terbelah lalu keluarlah mata air. Dan dari sebagiannya ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Summa harfu atfin qasat fi'il madhi fa'ilnya qulubukum. Jadi qulubu di sini fa'il, qulubukum fa'il, kumnya sebagai mudhof ilaih, mim ba'di jar majrur dzalika mim ba'di dzalika maf'ul bihnya Ustaz atau mim ba'di atau ya, mana dzalika mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih. Mbakdi ya mudhof ilaih. Fa harfu jawab hiya ini mubtada ya. Mubtada kal hijaka itu al kafu ini kal hijarati jar majrur. Ini sebagai kemudian au ini harfu atfin asyaddu ini sebagai ini ya Ustaz khobarnya. Ya maksudnya ya. Kok khobarnya? Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ini asyaddu jadi kembali ke mubtada lagi gitu Ustaz. Maka dia itu seperti batu atau lebih atau keras. Atau lebih keras, iya. Ya matuf ke mahalnya kal hijaro ya. Oh, iya. Paham maksudnya? Kan kal hijaro mahalnya marfu kan? Iya. Iya. Terus? Koswatan, ini hal ya. Koswatan, masa hal sih? Koswatan. Kalau setelah isim tafdil ada isim yang marfu, dia tuh tamiz ya. Oh, iya belum tahu Ustaz, tamiz. Iya. Wa harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin minal hijarati jar majrur lama. Nah, jati jam majrur sebagai, ya, sebagai khobarnya inna. Khobar inna. Nanti inna minal hijarat. Isimnya maknya itu. Oh, maknya ya. Ya. Kan lamnya mah lam taukid. Lam taukid. Ya, maknya sebagai isim inna gitu ya. Ya tafajjaru ini fi'il mudhari. Ini fa'ilnya al-hijarati minhu jar majrur al-anharu. Tadi Ibu bilang apa? Fa'ilnya mana? Ya tafajjaru fa'ilnya al-anharu dong. Kan ada sebelahnya. Oh iya sih benar. Iya iya iya. Iya ya tafajjaru minhul anhar ya. Ya al-anhar di sini sebagai fa'ilnya. Ya. Wa harfu atfin ina harfu taukid wa nasbin minha jar majrur. Ini sebagai khobar inna ya Ustaz. Lama ya alamu harfu taukid maknya sebagai isim inna. Ya syaqqaqu fi'il mudhari kemudian ini fa'ilnya minhul ma ya al-ma'u kemudian fa harfu jawab ya khruju fi'il mudhari fa'ilnya al-ma'u minhu jar majrur al-ma'u tadi sebagai fa'ilnya kemudian wa harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin minha ini jar majrur sebagai khobar inna la alamu harfu taukid ma sebagai isim inna yahbitu fi'il mudhari ini apa namanya fa'ilnya ini kalau ini mah itu ya apa namanya airnya tadi ya Ustadz ya yang tebal apa batu bukan iya batu ini kan di sini ya ma yasyakaku berarti fa'ilnya ma kan ini udah yahbitu Ustadz yang oh udah yahbitu ya ya itu ma lagi sama enggak ininya apa fa'ilnya jadi ma gitu fa'ilnya iya, kan, fa'ilnya kan, ya yang ada yang apa tuh jatuh apa jatuh. Yang jatuh apa kan iya iya berarti fa'ilnya ma ya min khosyat min khosyati jar majrur lafzul jalalah ini mudhaf ilai wa harfu atfin ma di sini harfu nafiyin ya Allahu lafzul jalalah sebagai ini mubtada bighafilin jar majrur sebagai khobar amma juga jar majrur ta'malun fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya tafsirnya walakinnakum lantan tafa'u bidzalik lantan tafi'u kan in tafa'a yantafi'u lantan tafi'u ya lam tantafi'u bidzalik idza ba'da kulli hadhil mu'jizatil khariqati al khariqati ishtadat qulubukum wa ghulizat wa ghaluzat falam yanfuz ilaiha khairun walam talin amamal ayatil bahirati allati araitukumuha hatta sarat qulubukum mithal hijarati summa bal hiya ashaddu minha ghalzah li'anna minal hijarati ma yusta'a betul enggak mana ma yattafi'u Ma yattasi'u wayan fariju hatta tansobba minhu almiyaha sobba tansobba minhu almiyahu oh almiyahu sobba sobban ya. Iya nam fatusiru. Fatusiru anharun jariyatun wa minal hijaran. Anharon. Anharon fatusiru anharon hariyatun ya jariyatu. Ini soalnya kayak ada kayak ini Ustaz kayak ada dhammah gitu kayak tanwin dhammah gitu di ininya udah ada. Jadi saya kirain itu. Bukan. Oh, sudah. Ini mana sih? Mana tadi? Kan di sini apa ya? Masih tadi. Fatusiru yang ayat 74. Oh iya benar dia jadi. Iya, soalnya kan ini fa'il ya Ustaz Anharnya kan isim. Fatusiru Anharun. Fatusiru Anharon jariyatun gitu Ustaz ya. Bentar dulu. Sebenarnya ini kan airnya jadi sungai kan? Ini harusnya anharon jariah kan ini? Oh, oke. Okay. Anharon. Ini harusnya fathatain karena ada alifnya. Oh. Ini sebagai khobarnya, khobarnya tafsir. Oke. Okay. Fatusiru anharon jariatan wa minal hijarati ma. Fatusiru fatai fatasir ya, sora yasiru. Fatasiru anharon jariatan. Fatasiru anharon jariatan. Wa minal hijarati ma yatasadda'u fayanshaku fatukhriju minhul uyuni fatakhruju. Ini kalau ini Bu, takhruju sama tukhriju maknanya jauh ya. Karena kalau takhruju keluar, kalau tukhriju mengeluarkan. Jadi kalau dilihat dari konteks kalimat ini jelas keluar kan, bukan mengeluarkan. Jadi fatakhruju minhu. Fatakhruju minhul uyuna. Uyunu. Fatakhruju minhul uyunu wal yanabi'u. Wa minal hijarati ma yaskitu. Amin kasih Ustaz. Ma yaskutu min a'alil jabali min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimah. Jibali min khasyatillahi ta'ala wa ta'zimah. Wa ta'zimati. Wa ta'zimihi. Wa ta'zimihi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Akan tetapi kamu tidak mengambil manfaat dari itu semua. Setiap setelah mukjizat yang pasti luar biasa gitu ya Ustaz, semakin keraslah hati-hati kamu dan menjadi batu dan membatu gitu. Mengeras. Falam maka tidak maka kebaikan tidak bisa masuk ke dalamnya dan tidak menjadi lunak di depan ayat-ayat yang mengagumkan yang aku perlihatkan kepada kalian sehingga hati-hati kalian menjadi seperti batu yang padat ya Ustaz ya? Yang keras. Bahkan lebih keras dari itu. Iya. Iya, karena dari sebagian batu ada yang terbelah dan terbuka sehingga memancarkan air yang deras darinya dan menjadi sungai yang mengalir. Ya, menjadi sungai yang mengalir. Dan dari sebagian batu ada yang terpecah dan terbelah sehingga keluar darinya mata air dan sumber-sumber air. Dan dari sebagian batu ada yang ada yang jatuh. Oh iya tadi ada yang jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah Ta'ala dengan keagungannya. Dan karena tadi mengagungkannya. Oh karena mengagungkannya. Dan Allah tidak lengah dengan apa yang kalian kerjakan. Baik ya. Sebentar. Salah pencet. Nah. Taib. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati kalian mengeras setelah kejadian tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali mukjizat kuasa Allah yang Allah tunjukkan kepada kalian bukannya membuat kalian semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian selalu mengingkarinya. Kalian selalu membangkang. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus. Mereka selalu meminta bukti nyata, bukti nyata, bukti nyata. Mereka selalu meminta petunjuk yang jelas. Padahal ya banyak nabi yang diutus kepada mereka, bahkan mereka ya menerima Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Allah tunjukkan kepada mereka bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau menerimanya sehingga akhirnya hati mereka mengeras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati mereka itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya. Jadi Allah mengkiaskan hati yang dimiliki oleh orang kafir, oleh Bani Israel ini yang suka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih keras daripada batu sekalipun. Kenapa? Karena batu ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia, tanah, air, sampai batu, ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bani Israel dikatakan lebih keras daripada batu hatinya? Kenapa? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya di antara sebagian batu ada yang memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara sebagian batu ada yang terbelah lalu kemudian keluar air darinya sehingga ya mengalir darinya sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu aja yang kerasnya seperti itu masih ada gunanya, ya. Batu itu masih ada manfaatnya untuk kehidupan. Di mana batu ini ya bermanfaat, darinya keluar mata air, kemudian darinya muncul sungai-sungai yang mengeluarkan air yang jernih, yang dengan air tersebut ya bisa dimanfaatkan untuk manusia, ikan-ikan hidup di dalamnya. Dan di antara batu ada yang jatuh dari ketinggian gunung karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya batu aja makhluk yang tidak punya nyawa itu masih ada manfaatnya untuk manusia. Masih ada bentuk imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kalian Bani Israel, kalian memiliki akal tapi tidak digunakan untuk memikirkan, mentadabburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalian telah melihat mujizat Allah dengan mata kepala kalian sendiri. Tapi kalian tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cap mereka sebagai orang yang hatinya telah mengeras, lebih keras dari batu. Karena apa? Disebabkan karena terlalu seringnya mereka membangkang, menolak, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah ya dari apa yang kalian kerjakan. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mungkin kalian merasa di dunia ini kalian bisa berbuat sesukanya. Kalian bisa menentang dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalian tidak mau meyakini isi dari Taurat, tapi Allah tidak lengah dari kalian. Ya. Ingatlah, akan ada hari di mana semua perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari kisah-kisah ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang muslim ketika jatuh dalam kesalahan, ketika jatuh dalam dosa dan maksiat, janganlah ia berlama-lama di dalamnya. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita sudah nyaman dengan dosa maksiat yang kita lakukan, maka kita khawatir dalam hati kita mengeras sehingga kita makin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dijauhkan dari hidayah, semakin dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwasanya kita ya seringkali luput dan jatuh dalam dosa dan maksiat. Demikian ya pelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita bagi bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.